bersambung geri saja. Tak pernah bersahabat, menanggap pada jalanan yang siap melahan langkah kakinya. Bersisi dari kehidupan, menatap pada bintang, tersenyum pada bintang, menatap pada jalanan yang siap melahap langkah hatinya. Mengais remah-remah di tepi kehidupan, tak pernah tersisa untuk setetes air mata. Mengalir ikuti langkah temannya. Tepi kehidupan tak pernah tersisa untuk setetes air mata. Mengalir ikuti langkah kematian. Gelap menekap tersisi dari kehidupan, melangkah pada bintang, tersenyum pada bintang.